Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini, malam Jumat, tanggal 25 Rabiul Tsani 1442 Hijriah atau tanggal 12 Desember. Tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember. Sudah tanggal 10 Desember kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Jamaah, dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan kita. Kita sekarang membahas tentang Allah Maha Tinggi di halaman 164. Qala syarih wal mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu, perkataannya di sini wa nu'minu, sebelumnya ya, sebelum kita membahas tentang ini, kemarin kita sudah selesai tentang kalamullah. Tentang kalamullah, kalamnya Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah kalamullah, walaysa bimakhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Dan itu sudah dijelaskan ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah dan Asyairah. Nah, sekarang kita membahas tentang Allah Maha Tinggi. Qaluhu wa nu'minu bi anna Allah Azza wa Jalla aliyun ala khalqihi bidzatihi wa sifatihi liqaulihi ta'ala wa huwal aliyyul adzim wa qauluhu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Ini di awal di surat Al-Baqarah 255, dan ini di alam surat Al-An'am ayat 18. Nah, penjelasan di sini wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla aliyun ala khalqihi bidzatihi wa sifatihi liqaulihi ta'ala wa huwal aliyyul adzim. Nah, dijelaskan di poin yang pertama, penjelasan di sini adalah wa nu'minu, kita beriman bi annallaha azza wajal, bahwasanya Allah azza wajal aliyun. Allah azza wajal itu maha tinggi, ala khalqihi, berada di atas khalqihi, ciptaan. Bidzatihi, dengan zatnya. Wasifatihi, dan sifat-sifatnya. Diqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa huwal aliyyul azim, Allah maha tinggi. Al-azim, maha agung. 6. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 255. Dan juga wa qaulihi, dan firmannya liqaulihi ta'ala wa qaulihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan di sini jelaskan di surat Al-An'am ayat 18 wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah al-qahiru, yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui apa yang tersembunyi. Apa perbedaan tentang Al-alim wal-khabir, itu bedanya tipis. Al-alim, ya, ya'lam kulla syai'in. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu. Sedangkan Al-Khabir, itu sudah kita bahas di kitab yang sama dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah bahwasannya Al-Khabir di sini adalah Allah Maha mengetahui apa saja yang sifatnya tersembunyi, tidak nampak di hadapan makhluknya, tapi Allah mengetahui semuanya. Ya. Ini Mas. Semuanya pakai Mas. Nah, ini di surat Al-An'am ayat 18. Amma 'uluhu bisifati faqad adbaqta 'alaihi al-ummah, ya. Faqad adbaqat 'alaihi al-ummatu sunniyuha wa bid'iyuha. Qalu bi anna Allah 'aliyyun bisifatihi wa dalilu 'uluwihi bisifatihi qulhi ta'ala walillahi al-mathalul a'la wa huwa al-'azizul hakim fa sifatuhu a'la sifati wa la yumkin ahadan an yumathilahu fi sifati illa ahla at-tamthili wa ha'ula'i kuffarun la ya'duna min ahli al-millah. Di sini dijelaskan, antum bisa lihat. Nah, ini amma uluhu, sedangkan maha tingginya bisifati, dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, faqad adbaqat 'alaihi al-ummatu sunniyuha wa bid'iyuha. Ini sudah diterapkan. Artinya di sini klaimnya itu sama-sama diklaim dan diakui oleh umat yang sunnahnya, artinya di sini sunniyuha wa bid'iyuha, artinya umat ini ada yang mencintai sunnah dan yang melakukan bid'ah, ahli sunnah dan ahli bid'ah. Qalu, mereka katakan bi anna Allah 'aliyyun bi sifatihi, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Wa dalilu 'uluwihi, dan dalil tingginya Allah Azza wa Jalla bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, itu adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 60. Untuk melihat Qur'annya. An-Nahl ayat 160. 60. Nah, di surat An-Nahl ayat 60. Yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman di lengkapnya ayat itu adalah lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di sini sifatuhu a'la sifati, sifatnya Allah adalah paling tinggi, ya, sifat yang di situ tinggi, maha tinggi. Wa la yumkin ahadan, dan tidak ada seorang pun an yumatsilahu fi sifati, yang bisa menyerupai dalam sifat-sifatnya. Illa ahli tamthili, kecuali orang-orang yang menyerupamakan. Ahli tamthil maksudnya orang-orang yang senantiasa menyamakan Allah dan makhluknya. Wa haula'i kuffarun, dan mereka itu adalah orang-orang kafir. La ya'duna min ahli millah, ini tidak dianggap mereka itu termasuk orang yang punya agama. Jadi orang kafir itu enggak punya agama. Meskipun mereka itu mengakui bahwa aslinya Allah itu adalah Al-Khaliq, tapi mereka dalam sifat-sifat ini tidak mempercayai sama sekali. Sekarang, wa ammal 'aliyyu bidzatihi fa hadza mahalun niza' wal jidal baina tawa'ifil ummati Ahlu sunnati wal jama'ati yaquluna innahu aliyun bidatihi kama huwa aliyun bisifatihi. Sedangkan Allah Maha Tinggi dengan zat-Nya ini adalah mahalun niza. Ini posisinya itu diperselisihkan, wal jidal, diperdebatkan. Baina tawaifil ummah, di antara kelompok dari umat ini. Kelompok-kelompok dari dari agama Islam ini. Artinya di sini adalah kelompok-kelompok. Karena Islam pun terbagi menjadi kelompok-kelompok. Bagaimana sudah kita bahas. Ala inna ummati sataftariqu ala 73 firqah. Kulhum finnar illa qa'ifatan wahidatan. Man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ingatlah, kama qala Nabi SAW, ingatlah bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan semua masuk neraka kecuali satu yang selamat. Dan para sahabat saat itu bertanya, bukan yang sesat, Mas. Para sahabat dengan kecerdasannya bertanya dengan siapa yang selamat. Jadi kalau antum itu sekarang belajar menuntut ilmu syar'i, antum tidak perlu kemudian menyibukkan diri dengan sesuatu yang di situ sesat atau diperdebatkan, atau antum itu sukanya memulai dengan perdebatan, itu bukan dakwah yang hikmah. Tapi memulai dakwah itu atau mempelajari itu adalah sesuatu dimulai dari yang sudah jelas, paham ya? Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan innahu aliyun bidati. Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu maha tinggi secara zat-Nya, kama huwa aliyun bisifatihi. Begitu juga Allah itu maha tinggi dengan sifat-sifat-Nya. Wa ahlul bidai inqasamu fi dzalika ila qismaini. Sedangkan orang-orang ahlul bidah, ya tadi hadisnya belum selesai, Allah musta'an. Nah, bilak jadi maksudnya kurang. Jadi ana mengatakan bahwasanya 73 golongan masuk ya akan terpecah, satu yang selamat. Ya 72 golongan neraka. Satu yang selamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang selamat itu adalah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang aku dan para sahabatku dia itu berlandaskan dengan apa yang menjadi pijakanku dan pijakan para sahabatku pada hari ini. Artinya apa? Orang yang memegang teguh, komit dengan sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat. Radhiyallahu anhum. Sehingga di sini ketika orang mengatakan tentang pendapatnya, antum bisa lihat ciri-ciri orang-orang yang tidak mensukai sunnah, itu mereka cenderung ta'asub dan taklid pada ulama-ulamanya, tidak dengan dalil, tidak dengan dalil. Jadi ketika mereka itu menyebutkan, di situ sebutkan qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membantahnya qala al-ustadana qala syekhuna ya qala syekhuna qala habibuna habib dan yang lain. Allah musta'an. Itu sering kejadian seperti itu. Jadi kalau misalnya antum lihat ya, bahkan sekarang ini berapa banyak orang itu terkecoh dengan adanya sebutan Habib, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang seperti itu. Nah, sekarang ahlu bid'ah ya, orang-orang yang melakukan bid'ah, artinya tokoh-tokoh bid'ah di situ, inqasamu fi dzalika ila qismaini, terpecah menjadi dua macam. Qismun ya, artinya di sini adalah al-awwal. Antum bisa tulis di sini al-awwal. Al-qismul awwal. Macam yang pertama, qala innahu bidatihi fi kulli makanin. Kalau tadi kaum muslimin ahlussunnah wal jamaah apa? Aliyun bidatihi, aliyun bisifatihi. Allah Maha Tinggi dengan secara zat-Nya, Allah Maha Tinggi dengan sifat-sifat-Nya. Nah, yang ahli bid'ah ini terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah innahu bidzatihi fi kulli makanin. Allah Azza wa Jal secara zat-Nya itu ada di setiap tempat. In kunta fil masjidi fahuwa fil masjidi. Kalau engkau itu di dalam masjid, maka Allah pun di dalam masjid secara zat-Nya. Wa in kunta fil mirhadhi fahuwa fil mirhadhi wal iyadu billah bidzatihi. Kalau di situ itu engkau itu di kandang, maka Allah pun di kandang. Allah musta'an. Ini ngeri itu, Mas. Wal iyadu billah, ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, ya, tentang kaitannya dengan seperti itu. Jadi, tidak mungkin Allah menjadikan zat-Nya tidak ada kemuliaan seperti itu. Paham sampai di sini? Ini adalah pendapat orang-orang yang nyeleneh. Ya, orang-orang yang sudah keluar dari pemahaman yang hak. Wa qismun akhar 'ala al-aqs min dhalika qalu la yusafu bi anna Allah fawq wa la taht wa la muttasilun 'anil 'alam wa la munfasilun 'anil 'alam wa la dakhilul 'alam wa la kharijul 'alam hatta qala ba'dul ulama idza qila sifil 'adam la tasifhu bi aktsara min hadha. ولهذا لما حضر محمد بن فراق وهو من أئمة المتكلمين إلى محمد بن سبكتيكين رحمه الله القائد المشهور تظاهر معه في هذه المسألة فقال ابن فراق أنه لا أقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فقال له إن ربك عدم فإذا لم يكن kadzalika fa huwa adamun. Allahu musta'an. La hawla wa quwwata illa billah. Nah. Di sini qismun akhar. Kalau yang tadi qismun apa? Yang kalau di suatu tempat maka Allah pun di tempat tersebut. Tempat apa? Kelompok yang lainnya adalah kebalikannya, alal aks, kebalikannya. Alal aks, kebalikannya. Dari yang demikian, qalu mereka mengatakan la yusafu bi anna Allah fawq wa la tahat wa la muttasilun 'anil 'alam wa la munfasilun 'anil 'alam wa la dakhilul 'alam wa la kharijul 'alam. Jadi tidak boleh disifatkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Tidak boleh disifatkan juga Allah itu di bawah. Tidak boleh juga disifatkan bahwasanya Allah itu bersambung dengan alam, menyatu dengan alam. Wala munfasilun 'anil 'alam, dan tidak berpisah dari alam. Tidak terpisah dari alam. Alam semesta ini. Wala dakhilul 'alam, dan tidak boleh disifatkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu di dalam alam semesta. Wala kharijul 'alam, dan tidak boleh disifatkan Allah itu di luar alam semesta. Hatta qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mereka, ulama nyeleneh itu mengatakan idza qila, apabila dikatakan sifil adam, ya, sifatilah ketidakadaan, sifatilah ketidakadaan, lam tasifhu bi aktsara min hadza, maka engkau tidak bisa memberikan sifat pensifatannya lebih dari ini, yaitu apa? Tidak ada. Artinya apa? Tidak di luar, tidak di dalam, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di bawah, tidak di atas, berarti enggak ada. Enggak ada. Ya. Walihada, oleh karena itu, lama hadara Muhammad bin Furaq, ketika datang Muhammad bin Furaq, bahwa a'immatul mutakallimin, ini adalah petingginya orang-orang nyeleneh. Mutakallimin maksudnya di sini adalah orang-orang ahli filsafat. Ya. Ila Mahmud bin Subuktikin, kepada Mahmud bin Subuktikin rahimahullah, al-qa'id al-mashhud, pemimpin yang masyhur, menjadi jelas bersamanya bahwasanya tentang masalah ini, itu menjadi jelas apanya? Tentang pemahamannya Muhammad bin Furuq. Faqala Ibnu Furuq. Ibnu Furuq mengatakan, ana la akul. Aku tidak mengatakan innallahu fauq wala tahat. Aku tidak mengatakan bahwasanya Allah itu di atas, tidak di bawah, wala yamin wala shimal. Allah tidak di kanan, tidak di kiri. Faqala lahu. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada Mahmud, inna rabbaka adamun. Sungguhnya Rabbmu itu berarti tidak ada. Fa idza lam yakun kadzalika fa huwa adamun. Karena apa? Kalau tidak disifati demikian, maka sungguhnya Allah itu apa? Tidak ada. Karena apa? Di luar enggak ada, di dalam enggak ada, di atas enggak boleh, di bawah enggak boleh, enggak ada. Fal khulasatu. Jadi kebalikan, kalau tadi ada di segala tempat, kalau ini tidak ada di segala tempat. Maksudnya seperti itu. Jadi antum sederhanakan, ya, orang yang menjelaskan, ya, kita jelaskan dua paragraf ini, bahwasannya tentang Allah Azza Jalla itu maha tinggi di atas makhluknya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Aliyun bidatihi wa aliyun bisifatihi. Allah itu maha tinggi dengan zatnya, zatnya Allah, dan Allah maha tinggi dengan sifat-sifatnya. Sedangkan orang-orang ahli bid'ah itu terbagi menjadi dua. Mengatakan mereka bahwasanya Allah itu, zat Allah itu berada di mana saja. Kalau orang itu di masjid, maka Allah itu di masjid. Orang itu di kandang, maka Allah itu di kandang. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kelompok yang kedua. Bahwasanya apa? Allah tidak ada di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kanan, tidak di kiri, ya, tidak di dalam maupun tidak di luar, tidak ada. Wal khulasatu, kesimpulannya di sini, anna ahlu zairi fi uluwillahi bidatihi inqasamu ila thalathati aqsamin hiya awalan. Maka di sini orang-orang yang nyeleneh tentang masalah tingginya Allah Azza wa Jal dengan zatnya itu menjadi tiga macam. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Aqidatu yaquluna, ya, Ahlus Sunnati wal Aqidatu yaquluna innallaha fawqa as-sama'i bidzatihi ba'inun min khalqihi wa qismun yaqul innallaha fi kulli makanin wa qismun yaqul innallaha la muttasilun wa la munfasilun ya'ni la yusafu Allah bi'uluwin wa la nuzulin wa la syai'. Wahada aqsamun nas fi uluwi dhati. Nah, tanya ini disimpulkan lagi oleh Syekh. Yaitu, ya, di sini kesimpulannya tentang Allah Azza wa Jal itu dengan zatnya itu berada di atas, maka itu menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka meyakini bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu di atas langit dengan zat-Nya, jauh dari makhluk-Nya. Dan ada kelompok yang mengatakan innallaha fi kulli makanin, Allah itu berada di setiap tempat. Wa qismun, dan kelompok yang lainnya, ya, mengatakan apa? Innallaha la muttasilun wa la munfasilun, Allah itu tidak bersambung, tidak pula menyendiri. Ya'ni la yusafu Allah bi'uluwin wala nuzulin wala syai'. Tidak boleh Allah itu disifatkan dengan tinggi, tidak juga turun, tidak boleh sesuatu apapun. Dan ini adalah macam-macam orang, pendapat orang yang berkaitan dengan ketinggian Allah Azza wa Jalla secara zat-Nya. Secara apa? Zatnya. Nah, amal ulu, amal ulu al-ma'nawi wahual ulu sifati fa'innahum mutbiquna alaihi ma'ada mumathilah alladhina yumathiluna allaha bikhalqihi fa'innahum qadintaqosu sifatillah sifatil khaliq wa nara annahum kuffarun lianna kulla insanin yaqul innallaha mithlul khalqi إِنَّ اللَّهَ مِثْلُ خَلْقِي هُوَ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَالتَّقْدِيبُ الْقُرْآنِ كُفْرٌ. Nah, sedangkan tadi maknanya apa? Ulu dzat. Tadi tentang apa? Maha tingginya Allah secara dzatnya. Sekarang maha tinggi Allah maknawi secara maknanya. Wa huwa ulu sifati, yaitu tentang maha tinggi Allah dalam sifat-sifatnya. Fa innahum mutbiquna alaihi ma adal mumassilah alladzina yumassiluna Allah bi khalqi. Dan ini semuanya ya itu berkesesuaian dengan apa yang menjadi Allah Azza wa Jal, apa yang menjadi milik Allah Azza wa Jal, kecuali orang-orang yang menirukan, memisalkan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Fa innam qad intaqasu sifatil khaliq, maka mereka itu telah mendistorsi sifat-sifat Allah Azza wa Jal sebagai pencipta. Wa nara annahum kuffar, dan kita itu memandang mereka itu termasuk orang-orang kafir. Mereka itu kafir. Kenapa kafir? Nah, nasallahu alaihi wasallam. Li'anna kulla insanin yaqul, karena setiap orang itu dia akan mengatakan apa? Innallaha mithlul khalqi. Huwa mukadzibun liqaulillahi ta'ala laisa kamitsli syai. Ya. Jadi kalau li'anna kulla insanin yaqul, jadi setiap orang yang mengatakan, kenapa kafir? Setiap orang yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sama dengan makhluknya, maka dia telah mendustakan. Dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Dan takdibul Quran dan pendustaan Al-Quran itu adalah dihukumnya apa? Kufrun, kafir, Mas. Kufrunnya maksudnya apa sini? Kharij minal millah, keluar dari agama Islam. Nah, kemudian di halaman 196. Fal ma'rakatu ad-da'iratu baina ahli ta'tili wa ahli sunnati alladhina yaquduhum Rasul sallallahu alaihi wasallam was salafus salih wal 'ulu bidatihi. Hal Allah 'aliyyun bidatihi am la? Alillahu aliyun bidatihi amla. Wa naqulu inna Allah aliyun bidatihi jalla wa ala, wa qad dalla ala dhalika al-Qur'an, ya, ala dhalika al-Qur'an sunnah wal isma wal aql wal fitrah. Fa anwa'ul adillati kulluha dallat ala uluwillahi bidatihi. Nah, jadi di sini akan dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, wal ma'rakatu, ma'rakah, peperangan, ad-da'irah, ya, peperangan yang sentralnya itu antara ahli ta'til, orang yang menta'til, orang yang meniadakan sifat tingginya Allah, wa ahli sunnati, dan ahli sunnah, alladzina yaquduhum Rasul sallallahu alaihi wasallam was salafus saleh, yang mereka itu ya di mana Rasulullah sallam itu membimbing mereka, artinya menjadikan patokannya adalah apa yang dikatakan Rasulullah sallam dan salafus saleh, bahwasanya apa? Huwa ulu bidatihi, Allah azza wa jalla itu mempunyai maha tinggi dengan zat-Nya. Nah, ini ada pertanyaan. Apa? Halillahu aliyun bidati amla? Apakah Allah Azza wa Jal itu maha tinggi dengan zat-Nya atau tidak? Nah, wa naqul, kemudian Syekh mengatakan, innallaha aliyun bidati jalla wa ala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu maha tinggi dengan zat-Nya. Jadi zat-Nya Allah Azza wa Jal itu maha tinggi. Jalla wa ala. Ya. Waqad dalla ala dhalika al-Qur'an wa sunnah. Dan yang demikian itu telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, wal isma, wal aql, wal fitrah. Akal dan fitrah. Ya, fitrah itu artinya apa? Ayo. Fitrah bisa dikatakan hati nurani atau apa? Sifat aslinya orang. Dan fitrah itu ya. Kullu bani Adam yuladu ala fitrah. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu lebih dari 30 makna dari fitrah. Salah satunya adalah Islam, salah satunya adalah apa? Dihir akidah sahihah. Itu berlandaskan akidah yang sahihah. Banyak sekali. Ya. Maksudnya di sini tentang apa? Pikiran lurusnya. Ya. Pemahaman lurusnya yang dari awal sudah Allah berikan kepada setiap orang. Fa anwa'ul adillati kulluha dallat ala 'uluwillah bidatihi. Yaitu macam-macam dalil semuanya itu menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi dengan zat-Nya. Nah, sekarang penjelasan tentang apa? Tentang kitab. Amal kitabu fama aktsaru ma yasifu Allahu nafsahu bi annahu 'aliyyu wa annahu al-a'la wa annahu fawqa 'ibadihi wa anna al-ashya'a tanzilu min 'indihi وتسعد إليه وترفع إليه وما أشبه ذلك وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى عال بذاته. Dalam Al-Quran itu banyak sekali bahwasanya Allah telah mensifatkan untuk dirinya bahwasanya Allah itu Ali, Allah itu Maha Tinggi. Jadi kalau misalnya antum lihat Quran itu banyak sekali. Kalau misalnya antum lihat ya. Ini kayak misalnya tentang sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah itu Al-Aliyu, Allah Maha Tinggi. Ini wal aliyul kabir di surat Al-Hajj ayat 62. Ya. Dalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Ya, ini kita akan lanjutkan lagi insyaallah biinillah pada pekan yang akan datang insyaallah binillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.